tidak setia, aku tidak seperti seperti lelaki yang bisa kau percaya. Jangan kau miliki aku di dalam hati, sebab bisa terluka, sebab bisa kecewa. Ku bukanlah lelaki yang pantas untukmu, kau bukan untukku, ku bukan untukmu. Ku hanya menyakiti, lukai hatimu. Maafkanlah aku, maafkanlah aku. Terserah sajalah, bila kau ingin cinta, itu tidak mengapa, bila untuk sekedarnya, bukan untuk selamanya, bukan untuk setia. Setianya hati untuk saling percaya. Ku bukanlah lelaki yang pantas.